بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada malam hari ini kita masih menyebutkan seputar adab al-isti'zan yang selayaknya dipahami oleh setiap muslim, terkhusus tatkala ia hendak meminta izin dalam rangka bertamu atau yang semisalnya. Dan seperti di awal bab telah kita sebutkan bahwasanya bab al-isti'zan erat kaitannya dengan bab satru auratil muslim, menutupi aurat seorang muslim. Karena itulah dari beberapa adab-adab yang diperhatikan oleh seorang tatkala ia beristi'zan, keseluruhannya berhubungan dengan mengantisipasi hal-hal yang dengan hal-hal tersebut akan terjadi, baik sengaja atau ketidaksengajaan. Orang yang meminta izin tersebut akan melihat sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang berada di dalamnya. Pada malam hari ini kita akan masuki bab al-isti'zan bil-farisiyah, meminta izin dengan menggunakan bahasa Faris, sehingga ia melafadzkan lafadz isti'zan tersebut bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan ini dibolehkan sebagaimana beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Muhim dalam bab al-isti'zan ini, dari sisi lafaznya tidak harus menggunakan bahasa Arab, namun dianjurkan bagi seorang tatkala ia beristi'zan untuk ia mengucapkan assalam. Kemudian dalam bab yang sebelumnya telah disebutkan agar dia menyebutkan namanya. Adapun lafaz meminta izin bisa dengan menggunakan bahasa apa saja yang bisa dipahami oleh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Sebagaimana di dalam bab ini, dibolehkannya seorang beristi'zan menggunakan bahasa al-farisiyah. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Abu Abdul Malik maula Ummu Miskin binti Asim ibni Umar ibni Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Abu Abdul Malik maula Ummu Miskin tersebut yang termasuk dari keturunan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan kisahnya. Arsalatni maulati ila Abi Hurairah, maula perempuan saya mengutus saya untuk mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Faja'a ma'i, maka datanglah ia bersama dengan saya. Falamma qama bil bab faqala ana drayum, qalat ana drun. Maka tatkala Abu Hurairah datang bersama saya, ia berdiri di sisi pintu tersebut dan mengatakan dengan bahasa Farsiyah, dengan bahasa Farsiyah, ana drayum, yang artinya adalah ana dukhul, yang artinya adalah ana dukhul, bolehkah saya masuk. Qalat, maka sang pemilik rumah tersebut mengatakan ana drun, yani fadl, dipersilakan untuk memasuki rumahnya. Sehingga dalam kisah ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala beristidzan menggunakan bahasa Farisiyah. Dan ini dibolehkan. Nah, kemudian pada nomor yang ke-240 Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke salah seorang rawi yang bernama Ahmad ibn Saleh rahimahullahu taala. Ahmad ibn Saleh menyatakan kana Darawardi min ahli Asbahan. Ad-Darawardi rahimahullahu taala nisbah kepada salah seorang yang bernama Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubaid Ad-Darawardi rahimahullah, yang dikenal dengan Ad-Darawardi. Beliau adalah berasal dari penduduk Asbahan, salah satu tempat di Iran. Nazal al-Madinah, beliau pun datang ke kota Madinah. Wa kana yaqulu lirrajuli idza arada an yadkhul, maka beliau pun mengatakan kepada salah seorang apabila hendak masuk ke rumahnya dengan bahasa Farsiyah. Dengan bahasa Farsiyah. Anadrun, artinya silakan masuk. Falaqabahu ahlul Madinah Ad-Darawardi, maka ahlul Madinah pun melaqabi ia dengan laqab Ad-Darawardi. Naam. Disebutkan dalam khutnat penyandaran Ad-Darawardi kepada beliau rahimahullah, diceritakan dalam khutnat, wa kana abuhu min Darabajrid, ayahnya dari Darabajrid, ini satu daerah di Faris. Wa kana maula li Juhainah, ayahnya ini adalah maula dari Juhainah. Fastathqalu ay yaqulu Darabajridi, maka mereka pun ahli Madinah berat untuk menamai Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Muhammad ini dengan laqab Darabajridi, berat. Faqalu Ad-Darawardi, maka akhirnya mereka pun menamainya dengan nama Ad-Darawardi. Sehingga asal muasalnya Ad-Darawardi dari Darabajridi. Ini termasuk dari satu tempat di Faris. Dan beliau pun tatkala melihat ada salah seorang hendak meminta untuk masuk ke rumahnya, beliau persilakan dengan bahasa Farisiyah. Ya kan, anadrun. Ini dibolehkan. Kalau di sebagian daerah kan menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ya monggo kan gitu. Silahkan. Al-Muhim dibolehkan seorang tatkala ia mempersilakan untuk yang lainnya masuk ke rumahnya dalam babul isti'zan. Apakah ungkapan seorang tatkala ia menginginkan untuk masuk ke rumah orang tersebut, untuk dia menggunakan bahasa apa saja yang difahami oleh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah idza sta'zana talib fa umira bil intizar aina yaq'ud. Bila seorang talib meminta izin kepada syekhnya, kemudian dia diperintah untuk menunggu di mana dia duduk. Di mana dia duduk? Sehingga dalam bab ini, subhanallah, al-imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah sampai memperinci dari bab sebelum masuk sampai mengucapkan salam, menyebutkan namanya, boleh untuk dia beristidzan menggunakan bahasa apa saja, di antaranya bahasa Farisiyah. Bahkan tatkala disuruh untuk menunggu dibahas di mana dia duduk dari sisi rumah orang yang hendak dia masuki tersebut tatkala beristidzan. Nah, dan dari apa yang beliau sebutkan pada riwayat yang berada di bawahnya dalam bab tersebut, beliau menceritakan keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga mencontoh para salaf dalam bab istidzan fihi al-khair, dalamnya ada perkara kebaikan. Tatkala ia menyandarkan semua kegiatannya, semua perbuatan-perbuatannya dengan asar dari mereka para salafun salih. Dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan sanad yang cukup panjang hingga ke seorang rawi yang bernama Abdurrahman ibni Muawiyah ibni Hudayj, dari ayahnya Muawiyah ibni Hudayj. Beliau menyatakan, qadimtu ala Umar ibn al-Khattab, saya sampai ke tempat tinggalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Naam. Fasta'zantu alaih, maka saya pun meminta izin kepadanya. Faqalu li, maka mereka mengatakan kepada saya, makanak li makanaka hatta yakhruja ilaik, berikan kepada kami tempatmu hingga beliau keluar menemuimu. Yang zahir dalam kisah tersebut Muawiyah ibn Hudayj tatkala beristidzan meminta izin mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ada beberapa orang yang menyertainya, yang lainnya memiliki hajat juga kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Tatkala belum mendapatkan bagian untuk beristidzan, maka yang lainnya maju menempati tempat di mana Muawiyah bin Hudayj berposisi di waktu tersebut. Sehingga mereka pun mengatakan, lima kanak, berikan kepada saya tempatmu hatta yakhruja ilaik, hingga Umar keluar menemuimu. Maka akhirnya Muawiyah bin Hudayj mencari tempat lain, ya kan, untuk ia menunggu keluarnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Faqa'adtu qariban min babihi, saya pun duduk di dekat dari pintu rumahnya. Naam. Fa kharaja ilayya, kemudian beliau pun keluar menemui saya. Dan seperti inilah keadaan para salaf tatkala mereka beristidzan. Sehingga dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tatkala menyebutkan kisah dari Muawiyah bin Hudayj tatkala beristidzan menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar tidak melarangnya, meletakkan bab sebagai dalil dalam atsar tersebut, anjuran agar seorang talib tatkala ia meminta izin kepada gurunya untuk ia duduk di dekat pintu dari rumah gurunya tersebut. Atau kalau semisal rumahnya tidak ada tempat duduknya, ya dia berdiri di dekat pintunya. Tujuannya insyaallah zahir, tujuannya zahir jelas adalah agar supaya sang pemilik rumah tersebut tatkala keluar langsung bisa melihat orang yang memiliki hajat kepada dirinya. Bukan kemudian dia berdiri di tempat yang jauh. Tentu sangat menyulitkan seorang yang ada di rumah tersebut tatkala keluar rumah untuk kemudian menghampiri dirinya. Nah, sehingga boleh dia duduk di dekat pintu dari rumah orang tersebut tujuannya adalah untuk memudahkan dirinya tatkala keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, kemudian dalam bab yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah kembali menyebutkan intihaul isti'dzan ila thalathin. Berakhirnya dibolehkannya seorang untuk meminta izin adalah sampai 3 kali banyaknya. Setelah 3 kali maka tidak dibolehkan seorang untuk ia kembali meminta izin kepada yang memiliki rumah tersebut. Diam. Wal insirafu ba'daha liman lam yu'dzan lahu. Dan dianjurkan agar seorang berpaling meninggalkan rumah pemilik meninggalkan rumah orang tersebut setelah dia beristidzan sebanyak 3 kali banyaknya, liman lam yu'dzan lahu, bagi seorang yang belum mendapatkan izin dari yang memiliki rumah tersebut. Nah, di antara alasan yang disebutkan di antaranya oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala adalah untuk tidak mengganggu orang yang ada di dalam rumah tersebut. Ya, mungkin di dalamnya sibuk. Mungkin di dalamnya orangnya sedang beraktivitas yang menyibukkan dirinya, demikian pula orang yang ada di dalamnya, sehingga tatkala ada seorang yang bertamu, maka kalau semisal ia buka pintunya kemudian menerima orang tersebut masuk ke rumahnya akan mengganggu kesibukannya. Di antara alasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, al-ilhah fil isti'dzan, memaksa. Tatkala seorang itu meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain, ini akan memadaratkan orang yang memiliki rumah tersebut. Nah, seakan-akan ia memaksa. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala juga menyebutkan dalam salah satu fatwanya, bentuknya adalah dengan mengucapkan assalam. Assalamualaikum, dengan mengetuknya. Kalau misalnya ternyata tidak ada jawaban, boleh mengulanginya lagi pada kali yang kedua. Kalau misalnya tidak ada lagi jawaban pada kali yang ketiga, kalau misalnya sudah yang ketiganya, maka yang dianjurkan baginya adalah al-insiraf. Dia tinggalkan rumah tersebut dan pergi dari tempat tersebut. Tidak memaksa untuk dia berupaya untuk kembali meminta izin pada yang keempat dan yang seterusnya. Nah, sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, dalam bab isti'dzan terlihat seperti apa adab yang diajarkan di dalam Islam, yang adab-adab tersebut tujuannya adalah yang adab tersebut memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya adalah satru auratil muslim. Demikian pula tidak mengganggu seorang muslim yang lainnya. Ini di antara tujuan dari tujuan-tujuan seorang menjalankan beberapa adab dari adab-adab yang diajarkan di dalam al-Islam terkait dalam bab al-isti'dzan. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Abu Sa'id. Abu Sa'id menyatakan ista'dzana Abu Musa 'ala Umar ibn al-Khattab 3. Abu Musa pernah meminta izin kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebanyak 3 kali. Meminta izin, kemudian tidak ada jawaban, diulangi lagi yang kedua sampai yang ketiganya, baru kemudian beliau pergi. Falam yu'dzan lahu, namun pada kali yang ketiga masih belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda Umar mengizinkan dirinya untuk masuk ke rumahnya atau menemuinya. Fansarafa maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pun berpaling meninggalkan rumah Umar ibn Khattab. Fa'arsala ilaihi Umar fada'ahu. Maka Umar pun mengutus seseorang mendatanginya dan memanggilnya. Faqala maka Umar menyatakan ma sya'nuka raja'ta. Kenapa kamu ini pulang? Kata Umar, Umar waktu itu tidak atau belum mengetahui hadis yang diketahui oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qal maka Abu Musa menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'dzana thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Abu Musa pun menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan barang siapa yang meminta izin sebanyak 3 kali falam yu'dzan lahu, namun ternyata belum diizinkan untuknya, falyarji', maka hendaklah dia pulang. Maka Abu Musa menyampaikan hadis ini sebagai hujjah dari kebenaran apa yang beliau jalankan. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang antusias untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam bab istidzan mereka menerapkan anjuran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan seperti inilah hendaklah seorang muslim menjadikan petunjuk Rasul sebagai petunjuknya. Dan subhanallah, betapa nikmatnya keadaan seorang yang tatkala ia melakukan sesuatu, berucap sesuatu, melangkahkan kakinya ke sesuatu, melainkan bersumber dan merujuk kepada dalil. Saya melakukan demikian, disebabkan dalilnya ini, melakukan demikian, dalilnya ini. Ini merupakan satu kenikmatan. Padanya ada ajar pahala karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar la ta'tiyanni 'ala hadha ya'ni bayyinah aw la af'alanna. Umar pun mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, hendaklah kau mendatangkan kepada saya bukti kebenaran apa yang kau lafadzkan tersebut. Al-bayyinah, bukti seorang saksi dan yang semisalnya. Aula af'alanna, ataukah saya akan menghukummu. Sebagai bentuk keinginan Umar untuk kemudian mengetahui apakah benar yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Fa'ata majlisa qaumihi, maka Abu Musa pun mendatangi majlis kaumnya yang di situ terdapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fana syadahum billah, kemudian Abu Musa memanggil mereka dengan nama Allah azza wajal, menanyakan siapa di antara mereka yang mendengarkan hadis dari Rasul sebagaimana beliau mendengarkannya. Faqultu ana ma'aka, maka saya pun, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ana ma'ak, saya bersamamu. Dalam arti kata saya juga mendengarkan Rasul mengatakan semisal hadis yang kamu sampaikan kepada Umar. Naam. Qal fa syahida lahu bidzalik fa khalla anhu, maka Abu Sa'id pun datang sebagai saksi untuk Abu Musa al-Ash'ari membenarkan hadis yang beliau sampaikan. Fa khalla anhu, dan Umar pun membiarkannya. Menunjukkan seperti inilah mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala berselisih, mereka mengambil jalan dari perselisihan yang mereka alami tersebut dengan mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bimbingannya. Nah, sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya riwayat hadis yang menyatakan bahwasanya al-istidzan dianjurkan seorang untuk beristidzan sebanyak 3 kali adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sehingga dengan ini dianjurkan seorang tatkala ia beristizan untuk mengucapkannya sebanyak 3 kali. Tidak cukup hanya sekedar 1 kali, sekedar assalamualaikum dia mengetuknya kemudian langsung pulang, tidak. Tapi dia tunggu selama 3 kali baru kemudian dia pulang ke rumahnya. Terkecuali kalau semisal dia melihat pemilik rumah tersebut dalam keadaan sibuk, terlihat kesibukannya atau terdengar kesibukannya, maka boleh baginya untuk membatalkan izinnya. Nah, kemudian pada nomor yang ke-243, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga seorang rawi yang bernama Abu Al-Alaniyah. Abu Al-Alaniyah. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah fi takhrib, namanya adalah Muslim. Beliau seorang rawi yang maqbul, yang maqbul, termasuk dari seorang rawi yang berada di tabaqah sighar at-tabi'in rahimahullahu ta'ala. Abu Al-Alaniyah menyatakan, ista'zantu ala Abi Sa'id Al-Khudri 3. Saya meminta izin menemui Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 3 kali. Thumma jalastu ala al-bab, kemudian saya pun duduk di dekat pintunya. Sehingga dalam hadis ini juga menceritakan kepada kita sebagai syahid dari bab yang sebelumnya, aina yaq'ud, ya kan, at-talib idza sta'dzana, di manakah seorang talib itu tatkala ia meminta izin kemudian duduk. Ini Abu Al-Alaniyah menceritakan beliau duduk di dekat pintunya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Fa kharajat al-jariyah fa adhinat, maka keluarlah seorang anak perempuan dan memberikan izin kepadanya. Faqultu inni ista'zantu 3 falam yu'zan li, maka saya pun mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, saya telah meminta izin sebanyak 3 kali namun belum ada tanda-tanda saya diizinkan. Faqala, maka Abu Sa'id menyatakan, lau zitta lam na'zan laka, kalau semisal engkau lebih dari 3 kali tatkala beristizan, maka kami tidak akan memberikan izin. Nah, diam, Hamzah. Dalam hadis ini terlihat bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu hendak mentakdid, memberikan pelajaran kalau semisal Abu Al-Alaniyah menyampaikan izinnya lebih dari 3 kali, 4 kali atau 5 kali, maka Abu Sa'id tidak akan memberikan izin kepada dirinya karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada nomor yang ke-244, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah dari Al-Mughirah rahimahullah. Beliau menyatakan, ja'a rajulun ila Ibrahim An-Nakhai, ada salah seorang mendatangi Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Faqala, aha huna Aba Imran wa Ibrahim yasma', Thumma qala ahuna Abi Imran, qala yaqulu lahu Ibrahim qul ats-tsalatsah wa dukhul. Diceritakan di sini bahwasanya salah seorang tatkala mendatangi Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ia mengatakan ahahuna Abu Imran, dan Ibrahim An-Nakhai waktu itu mendengarkan. Thumma qala, kemudian dia mengulangi lagi ahahuna Abi Imran. Kemudian Ibrahim rahimahullah mengatakan qul ats-tsalatsah wa dukhul, katakanlah tiga kali baru masuk. Artinya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah hendak mengajarkan kepada orang tersebut dalam babul istidzan, dianjurkan untuk mengucapkannya selama tiga kali. Jika tidak diizinkan, maka hendaklah dia meninggalkan rumah tersebut. Naam. Sehingga dalam beberapa riwayat ini menjelaskan kepada kita bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, intihaul isti'dzan ila thalas wal insirafu ba'daha liman lam yu'dzan lahu. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab adabud dukhul 'ala al-muhaddits. Adab seseorang tatkala masuk menemui muhaddits. Berarti tadi sudah dimulai dari beristidzan, dari mengetuknya telah disebutkan adabnya, dimulai dari lafadznya telah disebutkan pula seperti apa lafadz-lafadz yang dianjurkan di dalam Islam, sampai berapa kali dia beristidzan, hingga setelah dia beristidzan dan diperbolehkan untuk masuk kepada seorang muhaddits, maka yang selanjutnya adalah adab ad-dukhul. Adab yang seharusnya diperhatikan seseorang tatkala ia masuk menemui seorang muhaddits tersebut tatkala selesai beristidzan. Sehingga dari pertama hingga akhirnya, hingga tujuan dia mendatangi rumah sang muhaddits tersebut, ini ternyata ada adab-adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Dan bab ini tidak hanya sekali lagi berhubungan dengan adab seorang talib kepada gurunya, namun juga termasuk pula di dalamnya adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim, demikian pula muslimah, tatkala ia melakukan istidzan. Adalah diperhatikan dalam bab tersebut. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, la yajuzu ad-dukhulu 'ala al-muhaddits min ghairi isti'dzan. Tidak boleh seorang masuk menemui seorang muhaddits tanpa ada isti'dzan, tanpa dia meminta izin terlebih dahulu. Ini termasuk dari adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang murid kepada gurunya tatkala ia butuh untuk berbicara kepada gurunya tersebut atau menyampaikan sesuatu kepada sang guru, maka dia sampaikan dengan lafaz al-istidzan. Naam. Ini termasuk dari adab yang baik. Faman fa'ala dhalika umira bil khuruj. Seorang yang melakukan hal tersebut, artinya adalah dia masuk menemui gurunya dalam keadaan tidak beristidzan, maka silahkan ia perintah untuk keluar, tidak menerimanya. Wa yasta'dhina liyakuna ta'diban lahu fil mustaqbal. Kemudian mengulang lagi izinnya, kemudian mengulang untuk dia menyampaikan izin agar supaya sebagai pembelajaran baginya pada waktu yang akan datang, sehingga tidak kemudian langsung disuruh keluar atau disuruh untuk kemudian pergi dari rumahnya, tidak, tapi disuruh keluar dalam arti kata diperintahkan untuk mengulangi lagi sesuai dengan adab yang dianjurkan di dalam al-Islam. Naam. Sehingga dalam bab ini lihat bagaimana adab yang bisa diperoleh oleh seorang murid dengan gurunya tersebut memperhatikan pembelajaran adab kepada dirinya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Apa nasihat bagi orang yang tidak mau dinasihati? Ya, nasihat saya, jangan berputus asa untuk terus memberikan nasihat kepada orang tersebut. Kalau semisal nasihat antum tidak diterima oleh dirinya disebabkan karena mungkin orang tersebut tidak suka kepada antum, maka antum meminta syafaat melalui orang lain untuk orang tersebut memberikan nasihat kepada dirinya. Nah, sehingga jangan berputus asa dari memberikan nasihat dan terus bersabar dan terus berupaya untuk menasihatinya, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu, hafizakumullah.